Tinggal berapa bulanan? Di antaranya apakah benar setiap permasalahan harus dilakukan proses tabayyun terlebih dahulu kepada yang terkutuk atau yang memiliki syubhat? Tidak seperti itu. Kenapa? Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayatnya, inja fasikum binaba'in fatabayyan, datang kepada kalian seorang fasik, maka carilah kebenaran berita tersebut dan sebut. Kalau datang kepada kalian siapa? Fasik, orang yang fasik. Dari sini ulama mengambil faedah, kalau begitu saat yang datang bukan orang fasik, maka kita boleh langsung menerima beritanya. Ya, kalau yang datang bukan orang fasik, maka kita boleh langsung menerima beritanya. Ya, jadi kita tahu dia orang yang baik, dia juga bukan orang yang keliru dalam menukil suatu berita, maka kita boleh langsung menerima beritanya. Ya, dan membangun di atasnya suatu keyakinan bahwa Quran ini dan begitu berdasarkan informasi tersebut. Pertanyaan yang lain, tentang menerima kabar tsiqah bahwa itu taklid. Baru kita sebutkan tadi ayat bahwa kandungan ayat Allah tadi adalah apa? Menerima berita dari orang yang terpercaya, tsiqah. Dia tidak fasik. Ya, maka kita menerima berita. Itu kandungan ayat Allah Azza wa Jalla. Dan itu pula praktek-praktek dari para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, dan menjadi kaidah dalam agama ini bahwa menerima berita walaupun satu orang tapi dia terpercaya, maka ini harus diterima. Kalau ini dikatakan takdir, maka hancurlah prinsip ini. Kalau ini dikatakan takdir, maka semua ulama yang menyatakan seperti ini salah. Kalau ini dikatakan takdir, maka yang mengatakan takdir telah bertentangan dengan firman Allah SWT. Jadi menerima kebersihan bukan takdir dalam arti takdir yang muharram, tidak. Tapi ini adalah apa? Untuk kepercayaan yang Allah Azza wa Jalla wajibkan atas kita terhadap suatu berita. Allah mengharuskan kita untuk mempercayai berita. Bukan ini taklid. Ada pertanyaan yang lain? Bagaimana caranya menasihati ikhwan yang diketahui masih bermajlis dengan orang-orang yang ditahdir? Kalau tentang cara, mungkin banyak cara. Bisa kita ngomong langsung, bisa melalui surat, ya, bisa melalui alat-alat elektronik, bisa melalui seseorang untuk menyampaikan ini, banyak cara. Yang penting berikan bahasa yang mudah dipahami dan baik, mungkin juga diiringi dengan doa, insya Allah tersampaikan dengan baik dan semoga itu memberikan pengaruh yang baik. Ada yang mengatakan bahwa orang yang telah ditakdir agama seharusnya dibantu, bukan dibicarakan. Ibaratnya orang yang akan masuk ke jurang harus ditolong, bukan didorong. Ini mungkin teori, ya. Kita lihat coba bagaimana bimbingan berjamaah rahimahumullah, bimbingan ulama rahimahumullah, ketika mereka mentahdir dari ahli bid'ah, apa kata mereka? Konsekuensi daripada tahdir tersebut, yang kita menjauh. Tahdir itu memperingatkan. Ya, konsekuensinya seorang harus berhati-hati, tidak mendekat, bahkan menjauh. Kalau dikatakan ini harus dibantu, apa maksudnya dibantu? Kalau maksudnya dibantu artinya kita mendekat, salah. Tapi kalau dibantu dalam makna, ya seperti yang ini sebut oleh para ulama, di antaranya kita menjauhi, ini benar. Atau menasihati tapi dengan cara tidak kita mendekati, karena berbeda antara menasihati dengan kita bergaul. Di sini sering terjadi kesalahan paham. Ada kalanya seorang memahami kita menasihati artinya kita bergaul dengannya. Ini salah. Bab nasihat dengan bab bergaul berbeda. Bab nasihat dengan bergaul berbeda. Ketika ada orang yang berbahaya, maka kita harus menjauh dengannya. Kalau menasihati, tidak berarti kita harus mendekati dan bergaul. Lakukan dengan cara yang kita aman dari pengaruh jeleknya. Ya. Dan sesungguhnya dengan kita menjauhi, itu sejatinya juga membantu dia dan menyelamatkan dia. Ingat peristiwa Khadir yang dipukul oleh Umar, dan Umar memberikan suatu pesan agar menjauhi dia, sehingga Khadir ini yang dahulunya seorang pemimpin umat, yang artinya biasa dikerumuni umat juga, setelah takdir dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia duduk di satu majlis, semua menjauh. Di majlis yang lain semua menjauh. Akhirnya dia semakin berpikir. Ya. Dan bahkan diriwayatkan suatu ketika dia ingin diajak untuk larut dalam fitnah pemberontakan-pemberontakan. Dia enggak mau. Kenapa enggak mau? Dia mengatakan, aku telah mendapat manfaat dari seorang hamba yang saleh, yaitu Umar. Ingat, ternyata perlakuan Umar kepada dia justru memberi manfaat kepada dia, sehingga dia enggak larut kepada fitnah-fitnah berikutnya. Ini harus dipahami. Jadi jangan dipahami, ya, seorang ketika mentahdir artinya mendorong orang masuk ke dalam jurang. Ya. Kalau dipahami seperti itu, akhirnya hancur karyanya. Ulama semuanya salah kalau begitu. Ulama kalau begitu mendorong manusia jatuh ke dalam jurang neraka. Tidak. Ini justru membantu umat pertama, dan membantu seseorang untuk selamat. Kedua, terkait dengan tugas sendiri yang diperingatkan agar dia sadar dan dia pun selamat. Pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika ada seseorang diperingatkan oleh para ulama atau seseorang diperingatkan, bagaimana tentang seseorang yang diperingatkan, apakah mesti menunggu dapat ulama terhadap orang tersebut? Yani kalau maksudnya setiap ulama harus menyebut orang terorang, tentu ini hal yang tidak mungkin. ya. Ini dijelaskan oleh Syarabi. Ya Allah, ini manhajnya Haddad. Manhajnya Haddad di antaranya adalah apa? Dia menuntut ulama untuk menyebutkan kepada tiap orang dia mubtadi, dia mubtadi, dia mubtadi. Kalau begitu, yang dituntut dari para ulama, kapan bahasanya? Di dunia ini sebutkan dulu daftarnya. Ya. Waduh, ya habis umurnya ulama untuk menyebutkan begitu. Iya kan? Ini tuntutan Haddadi pada para ulama. Manhajnya Haddadi yang seperti ini. Tidak benar. Ya. Dan kita pun sebetulnya memahami hal ini kalau kita berpikir. Ada hal-hal yang nampak jelas. Orang menyimpang. Maka tidak mesti kita menunggu ulama langsung menyebut nama dia. Ulama kenal siapa dia? Ya. Tapi ulama Allah dan mereka Allah itu memberikan kepada kita suatu ajaran, memberikan kepada kita suatu bimbingan. Syariat ini juga jelas. Kita ikuti bimbingan-bimbingan tersebut, ilmu-ilmu tersebut, sehingga ketika ada seorang yang melakukan suatu perbedaan, melakukan suatu penyimpangan, dan itu suatu hal yang ma'ruf diketahui sebagai penyimpangan, kita sendiri bisa mengatakan hati-hati dari kita, dia telah melakukan penyimpangan. Apa penyimpangannya ini? Suatu hal yang jelas. Jadi tidak mesti setiap orang harus disebutkan namanya oleh seorang alim. Ini tidak masuk akal. Kemudian pertanyaan tentang iman, bolehkah diambil ilmunya? Ulama telah berfatwa. Nah, ini salah satu bukti praktek mengikuti ulama besar. Salah satu bukti praktek kita mengikuti ulama besar. Bukan kasus ini. Kehadiran ulama besar sudah berbicara. Syarifin menuntut beliau untuk taubat. Syarifin juga seperti ini. Dan mereka bicara bukan di atas kebodohan, bukan omong kosong. Mereka bicara berdasarkan ilmu tentang syariat dan ilmu tentang orang. Ya, mereka sudah menggeluti berbagai fitnah dari sejak dulu. Mereka mendapat informasi tentang berbagai informasi dari dulu. Kalau kita ingin tahu bahwa permasalahan ini bukan permasalahan baru, baca tulisan Syekh Ali Al-Hudaybi radhiyallahu ta'ala. Beliau menerangkan bahwa perjalanan dakwah di Yaman khusus terkait dengan syariat begitu jelas. Ternyata berbagai sikap-sikap, berbagai statement, dan bahkan dalam kitab yang termasuk terakhir banyak penyimpangan manhaj. Sekian jelas atau sekian puluh, saya lupa pada beliau, ya, mungkin 20-an kurang lebih, ya, catatan-catatan manhaj yang salah dari kitab Al-Ibana yang itu menjadi salah satu apa namanya buku pegangan karya Syekh Lima, sehingga tentu jauh jangan kita muji-muji yang kita mengambil darinya demi keselamatan dan keistiqomahan kita. Apa benar jika seseorang berdiam tidak mau cenderung dalam fitnah, terutama yang di akhir-akhir ini dengan alasan mengikuti ulama diaman? Sejak kapan Sejak kapan ulama di kota-kota seperti itu? Ada ulama di Yaman, ulama Saudi, kita mengikuti yang di Yaman, tidak mengikuti yang Saudi, atau mengikuti yang Saudi, tidak mengikuti yang Yaman. Sejak kapan? Ya, sejak kapan ulama di kota-kota seperti itu? Terus jawabannya orang mana? Jawabannya orang mana? Ya. Kemudian ulama yang lain dari mana lagi? Sesingkiri dari mana? Tidak benar secara seperti itu. Kota-kota ulama seperti ini sesuatu yang baru. Untuk kemudian diambil dari ulama daerah ini saja, tidak dari daerah yang lain. Ini bukan timbangan. Timbangan yang benar adalah hak benar. Dari mana dia? Siapa yang membawa ilmu yang benar itu yang diikuti. Siapa yang membawa ilmu yang benar itulah yang diikuti. Apakah ustaz yang keras dalam tahdzir dari penyimpangan mutalawwih ka'ab makir disebut sebagai hadirin? Apakah benar tahdzir dari mutalawwih ka'ab makir sebagai hadirin? Kalau itu yang paling pertama disebut hadirin yang Rabi. Kalau ini disebut hadirin yang pertama disebut hadirin yang Rabi. Ya, apa benar seperti itu? Itu kita sepakat salah. Bahkan yang mentahdir dari orang yang mutalawwih ka'ab dan makir, ya, dia hanya menyambung bidahnya Syekh Rabi, menyambung bimbingan beliau, mengikuti ulama besar. Ini yang disesankan oleh Umar, kebaikan manusia ketika yang kecil mengikuti yang besar. Begitu. Ketika tidak mengikuti yang besar, maksudnya dia akan ikut-ikutan nanti menjadi mutalawwih. Bisa jadi ikut-ikutan menjadi makir, makar. Bisa jadi mengikuti menjadi lahab, main-main dalam dakwah, mempermainkan umat, mempermainkan akal umat, mempermainkan ilmu umat. Siapakah yang dimaksud dengan ulama kibar? Tadi kita sebutkan itu kalau di masa-masa ini ma'ruf, yang Syekh Fauzan, Syekh Haidan, ya, mungkin masih hidup, meninggal-meninggal ya, Albani, Syekh Ibn Baz, Syekh Uthaymeen, Syekh Mukbil. Nampak ulama-ulama yang kalau kita teliti barang seperti Abu Dawud tadi, ingatkan tadi Abu Dawud seperti Ahmad, sampai tadi ulama-ulama sekarang kalau kita urut mereka-mereka inilah yang mengikuti Nabi SAW, Syekh Ibn Baz, Albani, Syekh Uthaymeen, Syekh Mukbil, nah, Syekh Giti dan lain-lain yang masih hidup seperti Fauzan, Haidan, Syekh Rabi', ya, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Muqtadi, Syekh Abdullah Bukhari. Nampak seperti itu. Mereka dalam ilmuwan, dalam mempertahankan ilmu dan sunnah, begitu tampak sejak dulu. Sejak dulu kita belum tahu salafiyah itu apa. Mereka sudah kesana kemari berdakwah dan menghadapi berbagai masalah. Apakah manhaj tahdzir merupakan manhaj pemecah belah? Subhanallah, kalau begitu, ya, ini maksud kata-kata ini kalau istilahnya ngambil istilahnya sebagai agama barahu juga kata-kata yang rancu jelas. Pemecah belah ini apa? Kalau dimaksudkan pemecah belah antara ahli sunnah dan ahli bid'ah, pemisah, betul. Dan ini baik. Dan Nabi SAW mengatakan Muhammadun farqun bainan nas. Atau disebutkan dalam sebuah riwayat, Muhammadun farqun bainan nas. Dan Muhammad adalah pemisah antara manusia. Kalau ini maksudnya, betul. Dan ini positif. Karena dengan itu akan yamizallahu khabitha minat thayyib. Allah akan bilang antara yang baik dengan yang buruk. Enggak campur. Karena kalau campur apa? Dilarang oleh Allah. La talbisul haq bil batil. Jangan kamu campur yang dengan yang batil. Ini memang harus tamayyuz pisah. Termasuk alat untuk memisahkan adalah dzikir, kita memperingatkan umat dari yang salah, dari yang keliru. Supaya jelas. Sabilul mu'minin dan sabilul mujrimin. Jalan mukminin jelas, jalan mujrimin orang yang jatuh. Ya. Furqan ada furqan, pembeda. Tapi kalau yang dimaksud ini memecah belah antara ahlus sunnah antara orang-orang baik, ini tidak benar. Ya. Ini justru mempersatukan umat di atas kebaikan. Tahdzir, seorang yang peringatkan umat dari kejelekan, ini ingin menyatukan orang supaya bersatu dalam kebaikan. Untuk membersihkan supaya tidak campur antara yang hak dan yang batil. Jadi kata-kata ini bulan bukan mentahdzir memperingatkan umat dari kejelekan, artinya dia memecah belah umat. Apa yang dimaksud dengan memecah belah? Sekali lagi, kalau dimaksud itu memisah antara yang hak dan yang batil, betul, dan itu positif. Tapi kalau dimaksud adalah memecah belah antara orang-orang yang baik, ini tidak benar. Dan tujuan seperti ini sebelum mengenai para dai, mengenai para ulama, dan bahkan bisa mengenai syariat ini. Ya, itu datang dari Allah dan Rasul. Karena Nabi mengatakan apa? Idza ra'aita alladziina yastadi'uuna ma tashaa'a minhu fa'ulaa'ika alladziina tamallahu fahdharuuhu. Kalau kamu lihat orang-orang mengikuti ayat-ayat yang tidak jelas untuk dipelintirkan, untuk ditakdiri semau mereka, itulah yang Allah sebut dalam surat Ali Imran ayat 7. Fahdharuuhu, hati-hati dari mereka. Kata Nabi. Nabi mengajari kita untuk memperingatkan umat dari kejelekan-kejelekan dan para musuh kejelekan. Bagaimana seorang dai juga hanya memberikan syubhat tetapi rujuknya tidak menemukan. Tidak mau mengumumkannya, malah berkehendak semua kita pada itu. Ya, seperti kita tahu dari ilmuwan para ulama, salam itu menyebar, maka dia pun rujuk dan tobat harus bersifat menyebar pula. Ya, harus bersifat menyebar pula. Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan ra'il ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali mereka yang bertaubat wa aslahu dan melakukan jumlah perbaikan. Setelah dia melakukan kesalahan, dia melakukan perbaikan wa bayyanu, dan dia menerangkan. Itu firman Allah. Kalau kita mengikuti kitabullah dan itu keinginan para ulama, ya, contoh untuk para ulama, ya, dulu maupun sekarang, dan ulama tidak enggan dan tidak keberatan. Ya, Ibn Utsaimin rahimahullah ketika ditegur dalam bab ma'iyah, keliruan penjelasan dalam bab kebersamaan Allah, ketika ditegur dengan marah ulama besar ini, kalau dia mau jaga gengsinya, tapi dia ulama, betul-betul ulama dengan tawadhu'nya, dengan senang hatinya ketika diingatkan, dia pun sulit. Saya keliru dalam bab ini, dicetak dalam bukunya Syabani, ya, ketika dalam suatu hadis keliru ditulis bukunya, telah mengingatkan saya bulan dalam hadis ini dan saya berterima kasih kepada dia karena telah menyelamatkan saya. Inilah, ini sikap para ulama, bukan dia gengsi. Satu, kalau dinilai keliru merendahkan dia, tidak, justru orang yang tawadhu Allah akan angkat dia. Allah, orang yang tawadhu Allah akan angkat dia, tapi orang yang sombong Allah akan rendahkan dia. ini konsekuensi daripada orang yang salah dalam bidang yang seluruh tersebar, dia pun harus menemukan dalam bentuk yang tersebar. Entahlah begini, karena aku merupakan sama Allah mengundik sudah lain-lain dan berkata-kata baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.